penulis rahimahullahu ta'ala berkata, yukhbiru ta'ala an qawli haulail mutamarridin alladhina qalu aqbahal maqalah wa ashna'aha wa asmajaha. Allah subhanahu wa ta'ala mengabarkan tentang perkataan orang-orang yang durhaka yang telah berucap dengan perkataan yang paling buruk, paling keji, dan paling busuk. Dan yang dimaksud dengan ayat ini adalah orang-orang kafir, terutama Yahudi. Yang dimaksud dengan orang-orang ini adalah orang-orang kafir, terutama Yahudi. Jadi orang-orang durhaka yang ada pada ayat ini adalah orang-orang kafir, terutama orang-orang Yahudi. Kemudian fa akhbara annahu qad sami'a ma qaluhu. Allah mengabarkan bahwasanya dia telah mendengar apa yang mereka katakan. Wa annahu sayaktubuhu wa yahfazuhu ma'a af'alihim asy-syani'ah wa huwa qatlihimil anbiya'a wa huwa qatlihimul anbiya'i an-nas anbiya'an nasihin. Artinya, lalu Allah mengabarkan bahwasanya dia telah mendengar apa yang mereka katakan dan bahwa dia, yaitu Allah, akan menulis dan menjaga catatan itu bersama perbuatan-perbuatan mereka yang sangat keji, yaitu membunuh para nabi yang berdakwah. Wa annahu sayu'aqibuhum ala dhalika ashaddal 'uqubah. Dan bahwa Allah akan menghukum mereka atas perbuatan itu dengan seberat-berat hukuman. Wa annahu yuqalu lahum badala qawlihim innallaha faqirun wa nahnu aghniya dzuqu 'adzabal hariq. Dan bahwa akan dikatakan kepada mereka sebagai ganti apa yang telah mereka katakan, yaitu Allah itu fakir dan kamilah yang kaya. Para ikhwah ahibati hafizakumullahu ta'ala, perkataan innallaha faqir wa nahnu aghniya disebutkan oleh para ahli tafsir sebabnya kenapa orang-orang Yahudi menyebutkan perkataan itu. Disebutkan dalam tafsir Imam Al-Qurtubi bahwa ketika Allah menurunkan surat Al-Baqarah ayat 245 yang berbunyi man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana. Siapakah yang mau menghutangi Allah dengan hutangan yang banyak? Maka sebagian dari kaum Yahudi berkata, di antaranya Huyai bin Akhtaf, kemudian Qinhas ibn Azura mengatakan innallaha faqirun wa nahnu aghniya. Sesungguhnya Allah itu miskin dan kami yang kaya. Yaqtaridhu minna, karena Allah minjam dari kita. Nah, itu sebabnya. Jadi sebab perkataan itu keluar karena Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan surat Al-Baqarah ayat 245. Apa tadi? Apa sebab kenapa Allah menurunkan, kenapa orang-orang Yahudi mengatakan bahwa Allah itu miskin, kami kaya? Sebabnya apa? Allah menurunkan surat Al-Baqarah ayat 245. Apa isinya? Allah menginginkan pinjaman. Maka Huyai bin Akhtab, kemudian Qinhas bin Azura mengatakan bahwasanya kami ini kaya, Allah itu miskin. Kami kaya, Allah miskin. Wa innama qalu hadza tamwihan ala dha'afaihim. Mereka ini sebenarnya adalah orang-orang lemah. Jadi biasanya gitu, orang lemah itu tidak mengakui kelemahannya. Makanya mereka mengolok-olok Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, perkataan ini dibalas nanti di hari kiamat oleh Allah Subhanahu wa taala, "Dzuqu 'adzabal hariq." Yang artinya rasakanlah olehmu azab yang membakar. Al-muharriqun nafidh minal badan ilal af'idah. Yang menghanguskan lagi menghujam dari badan hingga ke hati. Wa anna 'adzabahum laysa zulman minallahi lahum fa innahu laysa bidhallamin lil 'abid. Dan siksa mereka itu bukan sebuah penganiayaan dari Allah bagi mereka, karena sesungguhnya Allah sekali-kali tidak menganiaya hamba-hambanya. Nah, ini jawaban bagi orang-orang yang kadang-kadang mengedepankan akalnya. Kenapa Allah menyiksa orang kafir? Padahal mereka kufurnya hanya 60 tahun. Lalu kenapa disiksa sekekal-kekalnya di dalam neraka tanpa batas? Maka jawabannya adalah laisa bidzallamil 'abid. Allah bukan zat yang berbuat zalim kepada hamba-hambanya, tapi hamba-hambanya lah yang berbuat zalim. Fa innahu munazzahun 'an dzalik. Karena Allah Subhanahu wa taala maha suci dari hal tersebut. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala maha suci dari berbuat zalim terhadap hamba-hambanya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, penulis mengatakan, wa innama dzalika bima qaddamat aydihim. Karena sesungguhnya azab yang demikian itu adalah disebabkan oleh tangan-tangan mereka. Minal makhazi wal qabaih allati aujabat istihqaqahumul azab wa hirmanahumus thawab. Yaitu berupa perbuatan-perbuatan hina dan keburukan yang mengharuskan mereka berhak mendapatkan azab dan jauh dari pahala. Waqad dzakara al-mufassirun anna hadhihi al-ayah nazalat fi qaumin min al-yahud takallamu bidzalik. Jadi siksa yang Allah timpakan kepada mereka bukan karena tidak ada alasan. Allah memberikan siksa kepada suatu kaum yang memang mereka berhak untuk mendapatkan siksa tersebut akibat perbuatan mereka. Nah, ini juga bisa kita tanamkan dalam hati kita bahwa musibah-musibah yang kita dapatkan salah satu sebabnya adalah akibat ulah tangan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum." Apa saja musibah yang menimpamu, maka itu adalah akibat ulah tangan-tangan kalian. Ya, Allah tidak akan menzalimi hamba-Nya. Karena sebagian orang yang kena musibah seperti itu kadang-kadang. Mereka mengatakan, ulun salah apa Ustaz? Saya salah apa? Saya sudah beribadah, saya sudah baik, saya sudah salehah, tapi kenapa dapat suami yang seperti ini? Misalnya, kenapa dapat suami yang kasar, kotor? Maka jangan merasa suci dari dosa. Pasti ada sesuatu yang membuat kita mendapatkan seperti itu. Dzalika bima qaddamat aydikum. Karena Allah tidak pernah menzalimi hamba-Nya. Nah, itu perlu diingat bahwa orang-orang Yahudi dan orang-orang yang bermaksiat mendapatkan musibah atas perbuatan maksiat mereka disebabkan karena dosa yang mereka lakukan, bukan karena kezaliman yang Allah Subhanahu wa taala lakukan terhadap mereka. Wa qad dzakara al-mufassirun, dan para ahli tafsir telah menyebutkan anna hadhihi al-ayah nazalat fi qaumin minal yahud takallamu bidzalik, bahwasanya ayat ini turun pada suatu kaum dari kaum Yahudi yang telah berbicara dengan perkataan busuk tersebut. Saya ingin sini menyebutkan kenapa disebut perkataan yang buruk. Innallaha faqir wa nahnu aghnia. Sesungguhnya Allah miskin, kita kaya. Kenapa disebut perkataan yang buruk? Karena yang pertama terdapat kesombongan. Menyombongkan diri bahkan terhadap yang menciptakannya. Bukan kepada siapa-siapa makhluk, tapi malah kepada yang menciptakannya. Dan ini adalah kesombongan paling tinggi. Yang kedua, karena menyamai Allah di dalam nama-nama dan sifat-sifatnya. Menyamai Allah di dalam nama-nama dan sifat-sifatnya. Allah yang kaya. Allahu ghani wa nahnu al-fuqara. Allah yang kaya dan kita yang miskin. Orang Yahudi tidak. Mereka mengatakan innallaha faqir wa nahnu aghnia. Ini menyamai Allah dalam sifat-sifatnya yang tidak boleh disamai oleh makhluk. Di sini letak kenapa mereka mendapatkan siksa. Dan di sini letak kenapa perkataan itu buruk. Yang ketiga, karena menamai Allah dengan nama yang tidak layak bagi Allah. Yaitu dengan fakir. Menamai Allah dengan nama yang tidak layak bagi Allah. Ini tiga sebab kenapa perkataan itu buruk. Ya, tiga sebab kenapa perkataan itu buruk. Apa sebab yang pertama? Perkataan itu menunjukkan kepada kesombongan dan Allah murka dengan dengan kesombongan. Kemudian yang kedua, karena menyamai Allah dalam nama dan sifatnya. Yang ketiga, memberikan nama dan sifat Allah yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Itu kenapa disebut oleh penulis perkataan yang busuk tersebut. Nah, kemudian penulis mengatakan wa dzakaru minhum Finhas bin Anzura min ru'asai ulama'il yahud fil Madinah. Dan para ahli tafsir menyebutkan bahwa ayat ini turun pada suatu kaum dari Yahudi yang telah berbicara dengan perkataan busuk tersebut. Para ahli tafsir menyebutkan bahwa di antara kaum Yahudi itu adalah Finhas. Finhas, bukan Qinhas, Finhas. Finhas bin Azura. Salah seorang pemimpin ulama Yahudi di kota Madinah. Salah seorang pemimpin ulama Yahudi di kota Madinah. Dan bahwa ketika dia mendengar firman Allah, "Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana?" Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah suatu pinjaman yang baik? Surah Al-Baqarah ayat 245. Dan juga firman Allah yang berbunyi wa aqridullaha qardan hasana, dan berikanlah pinjaman kepada Allah suatu pinjaman yang baik. Surat Al-Muzammil ayat 22. Padahal ayat ini bukan berarti Allah meminta pinjaman, tapi Allah mengajak manusia untuk menjalankan harta di jalan Allah. Tetapi dan sebenarnya kaum Yahudi paham itu, agar manusia menjalankan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang jadi masalah, mereka tidak mau meletakkan pemahaman tersebut pada hawa nafsunya, sehingga mereka mendahulukan hawa nafsunya dibandingkan pemahaman terhadap ayat tersebut. Wa qala ala wajhi takabbur wa tajarrum hadhihi al-maqalah qabbahahu Allah fa dzakaraha Allahu anhum. Dan dia berkata dengan nada sombong dan congkak perkataan tersebut. Semoga Allah menghukumnya. Ini kata-kata semoga Allah menghukumnya boleh. Kalau orangnya mati dalam keadaan Yahudi. Ya. Ada orang, misalkan orang kafir, zalim terhadap kaum muslimin. Seperti misalkan iblis ataupun Fir'aun. kita katakan Fir'aun la'natullah, yakni boleh. Karena dia memang mati secara zahir di atas kekufuran. Tapi kalau seandainya ada orang kafir zalim terhadap kaum muslimin, kita ingin doakan dia dengan keburukan, maka boleh, tapi dengan istithna, dengan pengecualian. Yaitu semoga Allah menghinakannya, melaknatnya, kecuali jika ia bertaubat. Karena kita tidak tahu akhir hidupnya apa. Kita tidak tahu akhir hidup orang tersebut apa. Dan di sini maka penulis mengatakan, semoga Allah menghukumnya. Maka Allah menyebutkan perkataan itu tada dari mereka. Wa akhbara annahu laysa bibida'in min syana'ihim. Dan Allah mengabarkan bahwa itu bukan suatu hal yang baru dari kekejian mereka. Bal qad sabaqa lahum min asy-syana'i ma huwa nadhiru dzalik wa huwa qatluhumul anbiya bighairi haqq. Bahkan sebenarnya telah berlalu dari mereka kekejian-kekejian lain yang serupa dengan hal tersebut, yaitu pembunuhan nabi-nabi Allah tanpa alasan yang benar. Jadi para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini sebenarnya adalah kebiasaan kaum Yahudi. Jangankan makhluk biasa, para nabi saja mereka bunuhi. Para nabi saja mereka bunuhi. Jadi kalau seandainya mereka mencela Allah Subhanahu wa taala, itulah kebiasaan mereka. Itulah kebiasaan mereka. Baik. Kemudian para ikhwah, penulis mengatakan bal qad sabaqa lahum min asy-syana'i ma huwa nadhiru dzalika wa huwa qatluhumul anbiya bighairi haqq. Tetapi bahkan sebenarnya telah berlalu dari mereka kekejian-kekejian lain yang serupa dengan hal tersebut, yaitu pembunuhan nabi-nabi Allah tanpa alasan yang benar. Nah, kata-kata tanpa alasan yang benar, maka ada sebagian mengatakan kalau seandainya ada alasan yang benar, maka boleh membunuh para nabi. Ya, maka tentunya mereka tidak memiliki alasan untuk hal itu. Kemudian ada lagi yang meluaskan, kalau seandainya ada alasan yang benar, maka boleh membunuh, memberontak kepada pemimpin. Memberontak kepada pemimpin. Seperti misalkan orang-orang yang memberontak kepada Utsman bin Affan, mereka menganggap perbuatan mereka benar karena menganggap bahwa ada penyimpangan yang dilakukan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu an. Maka kita katakan mereka itu para pemberontak, dan mereka menyalahi hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang ketaatan kepada pemimpin, dan tidak ada seorang pun dari sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semestinya mereka bersabar kalau seandainya pun terjadi kezaliman. Tetapi sebenarnya tidak terjadi kezaliman sebagaimana yang mereka tuduhkan kepada Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Intinya kalau seandainya membunuh dan yang dibunuh itu adalah para nabi, maka tidak diboleh dibunuh sama sekali kecuali dengan kebenaran. Dan tidak ada kebenaran dalam membunuh nabi. Kemudian diluaskan lagi perkaranya, karena para nabi sebagaimana mereka nabi, pendakwah, mereka pun juga pemimpin. Mereka juga pemimpin. Nah, lalu diluaskanlah permasalahannya kepada permasalahan Utsman bin Affan. Boleh orang-orang memberontak kalau seandainya melihat pemimpin yang zalim. Mereka mengatakan bahwa Utsman zalim radhiyallahu anhu, padahal tidak demikian. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian penulis mengatakan wa hadzal qaid yuradu bihi annahum tajarra'u ala qatlihim ma'a ilmihim bi syana'atihi la jahlan wa dhalalan bal tamarrudan wa inadan. Artinya Pembatasan ini dimaksudkan bahwa mereka itu lancang membunuh para nabi, padahal mereka mengetahui akan kekejian perbuatan itu bukan atas dasar kebodohan dan kesesatan, akan tetapi atas dasar pembangkangan dan kedurhakaan. Ini yang saya ungkap dari tadi. Kata-kata bighairil haq, artinya orang Yahudi membunuh para nabi bukan karena mereka menganggap para nabi tersebut di atas kesesatan, kemudian mereka memerangi para nabi tersebut. Mungkin dari sini ada sebagian orang menganggap, oh benar itu perbuatan Yahudi. Kenapa? Karena mereka menganggap bahwa para nabi itu di atas ketidakbenaran, maka diperangi oleh kaum Yahudi. Maka maklumilah mereka dalam hal ini, yaitu kaum Yahudi memerangi para nabi, membunuhi para nabi. Maklumilah kaum Yahudi dari hal ini, kata mereka. Tetapi penulis mengatakan bahwa pembunuhan kaum Yahudi terhadap para nabi itu bukan karena itu. Pembunuhannya adalah karena pembangkangan, kecongkakan. Artinya pembunuhan para nabi oleh kaum Yahudi bukan karena kesalahan dalam tafsiran. Paham gak maksud saya? Bukan karena kesalahan dalam tafsiran, sehingga mungkin dimaafkan kaum Yahudi atas pembunuhan tersebut. Tidak bisa begitu. Tetapi pembunuhan kaum Yahudi terhadap para nabi itu adalah karena pembangkangan dan kedurhakaan. Nah itu ya. Mereka tahu benarnya Nabi Muhammad SAW, benarnya nabi-nabi dari Bani Israel. Bukan berarti mereka salah tafsir terhadap nabi-nabi dari Bani Israel itu, bukan. Mereka tahu nabi-nabi dari Bani Israel itu di atas kebenaran, mereka tahu. Kalau seandainya begini, orang Yahudi salah tafsir kepada para nabi tersebut, kemudian mereka bunuh. Oh ini bukan nabi nih, dibunuh. Itu mungkin ada sisi pembenaran atas perbuatan mereka, karena salah tafsir terhadap apa yang dibawa oleh para nabi. Ya, tapi itu pun tidak bisa dimaafkan. Nah yang lebih parah, mereka membunuh para nabi ini bukan karena itu, tetapi karena mereka sombong, mereka durhaka, tidak mau beriman kepada para nabi tersebut. Itu maksudnya. Karena kalau ketika ada mengatakan bighairil haq wa qatlahumul anbiya'a bighairi haq, para Yahudi membunuh para nabi dengan tanpa kebenaran. Ya, ada yang mengatakan bahwasanya kaum Yahudi tersebut mungkin membunuhnya karena dia salah tafsir tentang para nabi ini. Akhirnya mereka bunuh. Kalau begitu mungkin masih ma'zur, masih bisa ada uzur bagi kaum Yahudi dalam pembunuhan para nabi. Nah, kita katakan tidak. Mereka membunuh para nabi bukan salah tafsir, tetapi membunuhnya karena apa? Kedurhakaan, karena kepembangkangan terhadap para nabi. Tidak mau beriman kepada para nabi tersebut. Nah ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Cukup kiranya ini yang bisa saya sampaikan, dua ayat pada kesempatan kali ini. Insyaallah kita bahas ayat yang selanjutnya. Dan ini mau mendekati akhir-akhir dari surat Ali Imran. Mudah-mudahan kita dimudahkan untuk menyelesaikan tafsir surat Ali Imran ini. Apa yang baiknya dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang buruk dari saya pribadi, wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.